السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Syaban 1425 Hijriah atau tanggal 9 Oktober 2004. Pada hari ini di Masjid Ukhuwah Islamiyah kampus UI Depok, kita akan mengkaji materi tentang syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diadakan oleh panitia kajian Islam intensif. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberikan hidayah oleh Allah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikannya oleh Allah nikmat waktu yang luang untuk kita manfaatkan mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita syukuri. Bab nikmat yang luang, nikmat waktu luang dan nikmat sehat, banyak sekali manusia yang tertipu sehingga digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Makanya kita bersyukur kepada Allah kita bisa memanfaatkan waktu ini. Mudah-mudahan kita sabar untuk mengkaji kitab ini dari mulai jam 9 ini sampai zuhur insyaallah subhanahu wa taala. Ayolah ikhwah a'azakumullah, kita mengkaji kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita mengkaji kitab ini di saat menjelang Ramadan? Kita berada pada tanggal 24 Syaban. Insyaallah 5 hari lagi atau 6 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Kita membahas tentang akidah karena masalah akidah ini masalah yang sangat penting. Masalah akidah ini merupakan masalah fondasi dari seluruh amal, termasuk juga masalah puasa. Artinya harus dilandasi dengan akidah yang benar, harus dilandasi dengan iman yang benar. Kemudian yang kedua, kita membahas masalah ini bahwa yang membahas tentang masalah akidah sangat sedikit di antara para dai, para ustadz, itu sangat sedikit sekali membahas tentang masalah akidah. Dan masalah akidah masalah yang sangat penting dalam kehidupan. Dai-dai yang membahas tentang masalah akidah sangat sedikit, dan itu bisa kita buktikan. Apakah di masjid ini atau masjid-masjid yang lain, sangat sedikit pembahasan tentang masalah akidah. Kemudian yang membahas tentang masalah puasa banyak, apalagi nanti di bulan Ramadan banyak sekali yang membahas tentang masalah puasa. Jadi kita pun bukan berarti kita tidak membahas tentang masalah puasa, di tempat-tempat lain juga saya membahas tentang masalah puasa. Cuma untuk hari ini kita membahas tentang akidah. Mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat. Karena saya membahas tentang masalah ini sudah sering di tempat-tempat yang lain, tapi untuk masjid ukhuwah Islamiyah di UI ini baru pertama kali. Kemudian kita membahas masalah akidah, karena masalah akidah merupakan kesempurnaan dari amal kita. Artinya begini, menurut penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qawl As-Sadid fi Maqasid At-Tauhid, beliau menjelaskan bahwa sempurna dan tidaknya amal kita tergantung dari tauhid kita kepada Allah. Diterima dan tidaknya amal kita tergantung daripada tauhid kita kepada Allah. Jadi sempurna dan tidaknya amal kita tergantung dari tauhid kita kepada Allah. Diterima dan tidaknya amal kita tergantung dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah akidah ini juga merupakan masalah yang harus terus dibahas setiap waktu, setiap saat. Masalah akidah harus selalu dibahas setiap waktu, setiap saat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahas masalah akidah ini dari mulai pertama diutus oleh Allah menjadi rasul sampai menjelang wafat beliau pun menekankan tentang masalah akidah. Sampai di akhir hayatnya 5 hari menjelang wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Artinya Nabi ingatkan umat ini jangan menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nabi ingatkan umat ini jangan sampai mereka membangun kubur-kubur nabi mereka dan membangun kubur orang-orang yang saleh sehingga nantinya akan disembah. Itu Nabi sudah ingatkan 5 hari menjelang wafat. Sampai Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Jadi Nabi sudah ingatkan sejak awal dakwah dan juga menjelang akhir hayatnya, Nabi ingatkan umat ini untuk mentauhidkan Allah. Jadi kita membahas tentang masalah akidah ini setiap saat, setiap waktu kita bahas masalah akidah, karena akidah merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan. Sekarang yang kedua, jadi yang pertama, mengapa kita membahas masalah akidah? Itu saya sudah berikan alasannya, beberapa poin. Yang kedua, tentang pentingnya akidah Islam ini. Nilai suatu ilmu ditentukan oleh kandungan ilmu tersebut. Semakin besar nilai manfaatnya, semakin penting untuk dipelajari. Ilmu yang paling penting adalah ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang paling penting adalah ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengenalkan kita kepada Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, yang menciptakan seluruh makhluk. Jadi ilmu yang mengajar kita bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Sehingga orang yang tidak kenal kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah, dikatakan orang kafir. Dan orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang menyekutukan Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, adalah merupakan orang yang paling bodoh di muka bumi ini dan orang yang paling sesat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Wa man adallu, dan siapakah orang yang paling sesat di muka bumi ini? Mimma yad'u min dunillah, menkan orang-orang yang berdoa, yang beribadah kepada selain Allah, "Ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Kepada orang-orang yang tidak dapat menjawab permohonan mereka sampai hari kiamat, wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai dari doanya orang-orang yang berdoa kepada mereka. Jadi Allah menyebutkan orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Jadi kita belajar tentang masalah akidah ini merupakan asyraful ulum, merupakan seutama-utama ilmu. Seperti dijelaskan dalam kitab Ushulul Aqidah tentang asas-asas akidah, disebutkan tentang manzilah ilmu al-aqidah al-islamiyah. Dalam kitab itu disebutkan, "Hadzal ilmu huwa asyraful ulumi wa a'zamuha wa a'laha, li'anna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum." ومنزلة العلم تقدر بحاجة الناس إليه وبما يحصل لصاحبه من الانتفاع به في الدنيا والآخرة. Ilmu ini, ilmu aqidah, merupakan semulia-mulia ilmu, ilmu yang paling agung dan ilmu yang paling tinggi. Karena kemuliaan ilmu ditentukan dengan keutamaan apa yang dikaji tentang ilmu tersebut. Dan kedudukan ilmu ini diukur dengan kebutuhan manusia dan apa yang didapat manfaatnya di dunia dan akhirat. Wa hajatul ibadi ila ilmi al-aqidati fawqa kulli hajatin wa daruratuhum ilayhi fawqa kulli daruratin li'annahu la hayata lil qulubi wa la na'ima wa la tuma'ninata illa bi an ta'rifa rabbaha wa ma'budaha بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يجب له وما ينزه عنه ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه ويكون سعيها فيما يقربها إليه. Dan kebutuhan manusia kepada ilmu akidah di atas semua kebutuhan yang ada. Kebutuhan manusia kepada akidah, pada ilmu akidah ini, di atas semua kebutuhan yang ada, dan juga kepentingannya di atas semua kepentingan yang ada. Artinya pentingnya ilmu akidah ini lebih penting dari seluruh ilmu yang ada. Karena apa? Karena tidak ada kehidupan bagi hati, tidak ada kenikmatan bagi hati, tidak ada ketenangan dan tumakninah pada hati manusia melainkan apabila dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Dia mentauhidkan dan menjauhkan syirik. Dan dia juga mengenal nama-nama Allah, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Itu tauhid asma'u sifat. Ya, tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid asma'u sifat. Dan juga dia mengenal tentang apa yang wajib kita menetapkan sifat-sifat Allah dan mensucikan sifat-sifat Allah. Dan di samping itu juga dia mencintai Allah dari semua yang ada. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi menyebutkan tentang manisnya iman, lezatnya iman, nikmatnya iman. Ketika Nabi menyebutkan tiga, apabila seorang tiga hal itu ada pada diri seorang, pada hati seorang, maka dia akan mendapatkan lezatnya iman. Yang pertama kali Nabi menyebutkan, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Kemudian dia sebutkan lagi di sini bahwa dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid ini. Wa kullama kanat ma'rifatul 'abdi bi rabbihi sahihatan tamma kana aktsaru ta'ziman wa ittiba'an li syar'illahi wa ahkamihi wa aktsaru taqdiran lid-daril akhirah. Setiap seorang hamba itu mengetahui Allah dengan sempurna, jadi pengetahuan dia tentang tauhid ini benar dan pengetahuan dia tentang tauhid ini sempurna, maka dia adalah orang yang paling banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat para nabi dan para rasul adalah orang yang paling mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dari semua manusia yang ada. Setelah itu para sahabat adalah orang yang paling mengagungkan Allah. Karena mereka orang yang sempurna pengenalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin sempurna keimanan seorang kepada Allah, tauhidnya sempurna, kana aktsaru ittiba'an li syar'illahi wa ahkamihi. Dia adalah orang yang sangat ittiba' kepada syariat Allah dan hukum-hukumnya. Betul-betul dia syariat menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Jadi orang yang imannya sempurna, yang tauhidnya sempurna, dia adalah orang yang paling ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia ittiba' untuk melaksanakan syariat Allah di muka bumi. Wa aktsaru taqdiran lid-daril akhirah, dan dia juga orang yang paling banyak memuliakan dan menghormati hari akhirat. Jadi semakin dia mengenal Allah, semakin dia yakin bahwa semua manusia dan semua makhluk ini pasti akan kembali kepada Allah. Sehingga dia berhati-hati dalam hidup ini bahwa dunia ini bukan sebagai tujuan. Tujuan adalah akhirat. Ya, tujuan kita, orang-orang yang beriman adalah akhirat, bukan dunia. Dan apabila seorang hamba ini mengetahui makna-makna yang mulia dari ilmu tauhid ini, ilmu akidah ini, dia mengenal Allah, dia mentauhidkan Allah, dia mencintai, dia takut hanya kepada Allah, kemudian dia mengharap hanya kepada Allah, maka dia akan mengagungkan perintah-perintah Allah dan dia akan menjauhkan larangan-larangannya. Dia akan membenarkan janji Allah, dia akan membenarkan juga tentang ancaman-ancaman Allah. Kemudian orang itu, orang yang mentauhidkan Allah, dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Begitu juga tentang keadaan atau akhlaknya masyarakat juga ditentukan dengan akidah yang benar ini. Ini diantara pentingnya akidah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan seindah-indahnya dan selengkap-lengkapnya dibandingkan dengan makhluk penciptaan yang lain. Kemudian Allah bimbing mereka dengan mengutus para rasulnya. Para rasul yang diutus oleh Allah lebih dari 300 rasul, dan nabi yang diutus oleh Allah SWT sebanyak 124.000 nabi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Bukhari dalam kitabnya Tarikhul Kabir dari sahabat Abu Dzar dan juga Ibn Hibban. Kemudian juga disebutkan dari hadis Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan Tabrani. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, juz yang pertama. Dan juga dibahas oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Ahadith As-Sahihah di juz yang ke-6. Dan seluruh Nabi, seluruh Rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, semuanya mendakwakan dakwah tauhid. Semuanya mendakwakan dakwah tauhid agar manusia ini beribadah hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul, dan setiap rasul dakwahnya an i'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhkanlah taghut. Jadi semua nabi yang diutus, ya sebanyak 124.000 nabi, dan rasul yang diutus 313 rasul, semuanya mendakwakan dakwah tauhid. Maka orang yang menerima dakwah itu dikatakanlah orang-orang yang beriman, orang mukmin, dan orang yang menolaknya dikatakan orang kafir, dan orang-orang yang ragu-ragu dikatakan orang munafik. Karena pentingnya masalah akidah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul, membimbing umatnya selama 13 tahun di Mekah, mengajak umatnya kepada tauhid, menekankan masalah tauhid. Kemudian ditambah lagi 10 tahun di Madinah. Kalau ada orang bertanya, kenapa Nabi memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid, dengan akidah yang benar? Karena akidah landasan semua tindakan. Di dalam tubuh manusia ibarat kepalanya atau hatinya. Maka apabila umat ini sudah rusak, bagian yang harus diperbaiki adalah akidah lebih dahulu. Kerusakan yang ada pada zaman Nabi Muhammad sama pada kerusakan yang ada pada nabi-nabi sebelumnya dan juga pada zaman kita sekarang ini. Zaman Nabi kerusakannya ya orang berbuat syirik kepada Allah. Kemudian mereka menyembah kepada selain Allah. Mereka membunuh anak perempuannya hidup-hidup. Mereka memakan bangkai, memutuskan tali silaturahmi. Mereka memakan harta yang haram. Mereka minum khamar. Mereka datang ke dukun. Kemudian yang lainnya banyak sekali. Dari pelanggaran-pelanggaran, mereka mengurangi takaran dan timbangan. Puluhan kerusakan yang ada. Tapi Nabi memulai memperbaiki dari akidah. Nabi mulai memperbaikinya dari akidah. Agar mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk kepada pembahasan dari kitab ini. Jadi poin yang ketiga. Jadi yang pertama tentang mengapa kita membahas akidah. Yang kedua tentang pentingnya ilmu akidah. Yang ketiga tentang definisi akidah. Dilihat di sini di halaman yang pertama tentang definisi akidah. Akidah menurut bahasa berasal dari kata-kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siqu yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkam artinya mengokohkan atau menetapkan, dan arabtu biquwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Jadi akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa-apa yang sudah sahih tentang prinsip-prinsip agama, usuluddin, perkara-perkara yang gaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma' salafus saleh, serta seluruh berita-berita yang qat'i, yang pasti, baik secara ilmiah maupun secara amaliyah, yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, serta ijma' salafus saleh. Kemudian objek kajian ilmu akidah. Akidah jika dilihat dari sudut pandang sebagai ilmu, sesuai konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, meliputi topik-topik tauhid, iman, Islam, masalah ghaibiyat, hal-hal yang gaib, kenabian, masalah takdir, baik dan buruk, berita-berita tentang hal-hal yang telah lalu dan yang akan datang, dasar-dasar hukum yang qat'i, yang pasti, kemudian seluruh dasar-dasar agama dan keyakinan, termasuk pula sanggahan terhadap ahlul ahwa wal bidah, termasuk pula yaitu pembahasan terhadap rad, sanggahan atau bantahan terhadap ahlul ahwa wal bidah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan yang melakukan bid'ah. Kemudian juga bantahan kepada semua aliran dan sekte yang menyempal lagi menyesatkan, serta sikap terhadap mereka. Ini dibahas juga dalam kitab-kitab akidah oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kajian tentang ilmu akidah ini mencakup seluruhnya, termasuk juga membantah ahlul ahwa wal bidah. Karena ahlul ahwa wal bidah ini sangat merusak agama. Orang yang mengikuti hawa nafsu, orang yang berbuat bid'ah, ini merusak agama. Merusak agama, merusak hati, merusak akal, merusak harta, merusak darah. Karena itu para ulama membahas tentang rudud, bantahan-bantahan kepada ahlul bid'ah. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang istilah, nanti kita akan banyak membahas di sini tentang masalah akidah ahlu sunnah. Tapi yang kita bahas ini akidah ahlu sunnah, akidah salaf. Karena itu kita harus tahu tentang makna salaf dan makna ahlu sunnah wal jamaah. Tentang makna salaf, antum lihat di halaman 7. Menurut bahasa salaf artinya nenek moyang yang lebih tua dan lebih utama. Salaf berarti para pendahulu. Jika dikatakan salafur rajul atau salaf seseorang, maksudnya kedua orang tua yang telah mendahulunya. Menurut istilah, kata salaf berarti generasi pertama dan terbaik dari umat Islam ini, yang terdiri dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam pembawa petunjuk pada tiga gurun generasi pertama yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia lah pada masaku ini, yaitu masa para sahabat, kemudian yang sesudahnya para tabi'in, kemudian yang sesudahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Hadis ini sahih, bahkan mutawatir. Hadis ini diriwayatkan Abu Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Menurut Al-Qalshani, yang dikatakan salafus salih ialah generasi pertama dari umat ini yang pemahaman ilmunya sangat dalam, yang mengikuti petunjuk Nabi SAW, yang menjaga sunnahnya. Allah pilih mereka untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Jadi generasi pertama yaitu para sahabat, itu yang dikatakan salaf. Dan mereka ilmunya sangat dalam. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka adalah orang-orang yang diberikan ilmu. Kemudian disebutkan di halaman 8, menurut Syekh Mahmud Ahmad Qafaji dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Islamiyah Bain As-Salafiyah Wal Mu'tazilah, penetapan istilah salaf tidak cukup dibatasi waktu, bahkan harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus salih. Barang siapa yang pendapatnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah mengenai akidah, hukum, dan suluknya menurut pemahaman salaf, maka ia disebut salafi meskipun tempatnya jauh dan berbeda masanya. Sebaliknya, barang siapa yang pendapatnya menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia bukan seorang salafi meskipun ia hidup pada zaman sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ini disebutkan oleh di dalam kitab Al-Mufassirun Baina Ta'wil wal Itsbat di ayat istifat. Kemudian penisbatan kata salaf atau as-salafiyun bukanlah termasuk perkara bid'ah. Akan tetapi penisbatan inilah penisbatan yang syar'i. Karena menisbatkan diri kepada generasi pertama dari umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Jadi salaf bukan kelompok atau golongan seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Tetapi salaf merupakan manhaj, sistem hidup dalam berakidah, beribadah, berhukum, berakhlak dan yang lainnya yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Jadi pengertian salaf dinisbatkan kepada orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj menurut apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebelum terjadi perselisihan dan perpecahan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau berkata, bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan manhaj salaf dan menisbatkan dirinya kepada salaf, bahkan wajib menerima yang demikian itu karena manhaj salaf tidak lain kecuali kebenaran. Ini dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di juz yang keempat, halaman 149. Jadi beliau mengatakan la aiba ala man azhara mazhab as-salaf. Tidak aib. Ya, cuma kadang-kadang orang kemudian mengatakan bahwa ini pemahaman yang baru, kelompok baru. Ini salah. Jadi salaf ini sudah ada, istilah-istilah itu sudah ada. Sejak zaman dahulu sudah ada. Itu bisa dilihat di dalam Sahih Bukhari atau yang lainnya. Itu pengertian tentang salaf. Kana salaf disebutkan di situ. Sebagaimana dibahas oleh Syekh Salim bin Eid al-Hilali dalam kitabnya Limaza ikhtartu al-manhaj as-salafi. Kenapa saya memilih manhaj salaf? Itu disebutkan. Jadi istilah itu memang sudah ada sejak dulu. Jadi di Sahih Bukhari sudah ada penyebutan tentang kata-kata salaf. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan yang dimaksud oleh Imam Bukhari kana salaf maksudnya adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi bukan istilah yang baru, bukan istilah yang muhdats. Jadi orang sering mengatakan bahwa ini istilah yang baru atau kelompok yang baru, ini pemahaman yang salah. Jadi harus diluruskan. Kalau mereka mau baca kitab Sahih Bukhari itu ada penjelasan tentang masalah itu. Kalau mereka mau baca juga penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang makna salaf disebutkan. Kemudian Ghazali juga menyebutkan demikian. Kemudian makna Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah, as-sunnah menurut bahasa adalah cara atau jalan, apakah jalan itu baik atau buruk. Yang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah ialah mereka yang menempuh seperti apa yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Disebut Ahlussunnah karena mereka kuat berpegang dan ittiba mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Sedangkan menurut ulama akidah, as-sunnah adalah petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tiqad, keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Dan ini adalah sunnah yang wajib diikuti. Orang yang mengikutinya akan dipuji dan orang yang menyalahinya akan dicela. Jadi as-sunnah ini tentang ilmu, i'tiqad, perkataan atau perbuatan. Kemudian pengertian as-sunnah menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah yang wafat tahun 795 Hijriah. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, as-sunnah ialah jalan yang ditempuh mencakup di dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi SAW dan para khalifahnya yang terpimpin dan lurus berupa i'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Itulah as-sunnah yang sempurna. Oleh karena itu generasi salaf terdahulu tidak menamakan as-sunnah kecuali kepada apa yang mencakup ketiga aspek tersebut. Maksudnya tentang i'tiqad, perkataan dan perbuatan. Itu maksudnya tiga aspek itu. Jadi kalau disebutkan sunnah, yaitu berpegang teguh kepada i'tiqad, keyakinan yang benar. Kemudian perkataan dan perbuatan. Hal ini diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri, Imam Al-Auza'i dan Imam Fudail bin Iyad. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian jamaah, jadi pengertian sunnah yang dimaksud mencakup semuanya. Nanti ada yang wajib, Dari sunnah itu ada yang sunat. Jadi pengertian sunnah itu wajibnya kita berpegang pada sunnah. Nanti sunnah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi yang dimaksud sunnah ini mencakup seluruhnya, berkaitan tentang ilmu, tentang keyakinan, i'tiqad, tentang amal. Kemudian jamaah, yang dimaksud jamaah yaitu menurut ulama akidah adalah generasi pertama dari umat ini, dari kalangan sahabat, tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti dalam kebaikan hingga hari kiamat. Dan karena mereka berkumpul di atas kebenaran, ini dalam syarah akidah wasithiyah oleh Dr. Muhammad Khalil Hirrah. Kemudian dijelaskan oleh Imam Abu Syammah Asy-Syafi'i yang wafat tahun 665 Hijriah, perintah untuk berpegang pada jamaah maksudnya ialah berpegang kepada kebenaran dan mengikutinya, meskipun yang melaksanakan sunnah itu sedikit dan yang menyalahinya banyak. Karena kebenaran itu apa yang dilaksanakan oleh jamaah yang pertama, yaitu yang dilaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tanpa melihat kepada orang-orang yang menyimpang, yang melakukan kebatilan sesudah mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Al-jama'ah yang mengikuti kebenaran walaupun engkau sendirian. Ini dalam kitab Al-Ba'ith 'ala Inkar al-Bid'ah wal Hawadith yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur bin Hasan Salman. Jadi kesimpulannya, Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah orang yang mempunyai karakter, mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Ini Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi dikatakan Ahlu Sunnah wal Jamaah orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW dan mengikuti para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau orang itu mengaku Ahlu Sunnah wal Jamaah tapi mereka berbuat syirik kepada Allah, tidak dikatakan Ahlu Sunnah. Mereka tidak mengikuti pemahaman para sahabat, tidak dikatakan ahlu sunnah. Jadi yang dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang yang lainnya. Itu yang dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Di Indonesia ini banyak orang yang menyebut dirinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah, tapi dilihat dari ilmu, keyakinan, dan juga amal itu bertentangan dengan pengertian ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dia dari keyakinan, mereka berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memalingkan ibadah kepada selain Allah, berdoa dan meminta kepada selain Allah. Mereka biasa ziarah kubur-kubur wali kemudian minta kepada orang-orang yang dikubur itu, kepada penghuni kubur. Ini perbuatan syirik. Kalau mereka mengatakan mengaku ahlu sunnah wal jamaah, mesti mereka meninggalkan perbuatan itu. Karena ini menafikan tauhid, menghilangkan tauhid, bahkan bisa menjadikan mereka keluar dari Islam, musyrik. Selama mereka sudah diingatkan dan sudah terpenuhi syarat dan intifaul mawani', bisa dikatakan mereka musyrik kafir kalau mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan ini kita lihat kenyataan demikian di masyarakat. Mereka mengaku ahlu sunnah wal jamaah, atau kiainya atau ustadznya mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi praktek dan ilmu yang mereka lakukan adalah mereka meyakini kepada selain Allah, bisa mengetahui yang gaib, kemudian juga bisa menyembuhkan dan yang lainnya, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini perbuatan syirik, syirkun akbar. Kemudian yang lain lagi, yang mereka lakukan perbuatan bid'ah, mengadakan hal-hal yang baru dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Islam ini sudah sempurna, tidak boleh orang menambah sesuatu yang baru dalam agama ini. Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Tidak boleh ditambah lagi Islam ini. Semua yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan. Semua yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Islam sudah sempurna. Tapi kenyataan yang ada, mereka yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah mengadakan bid'ah-bid'ah dalam agama ini. Dan selalu mereka mengadakan bid'ah. Setiap waktu, bahkan setiap bulan banyak bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Jadi gak bisa dikatakan mereka ahlu sunnah, tapi ahlul bid'ah. Kemudian juga mereka berpecah belah. Tidak bersatu di atas kebenaran. Tidak mengikuti pemahaman yang benar. Sehingga mereka dikatakan ahlul iftiraq. Orang yang berpecah belah dalam agama. Jadi ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dan mereka juga menjauhkan perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Kemudian istilah ahlu sunnah wal jamaah disilahkan juga dengan istilah ahlul hadis, ahlul asar, ahlul ittiba'. Mereka juga dikatakan at-ta'ifah al-mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikatakan juga al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Mereka dikatakan juga ghuraba, orang-orang yang asing. Dikatakan mereka al-firqatun najiyah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Nabi ingatkan umatnya, Nabi bersabda an Auf bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam istaraqatil yahudu ala 71 firqatan fawahidatun fil jannati wa 70 fil nari وافترقت النصارى على 72 فرقة فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة حديثنا هذا في 25 رموي halaman 25 Romawi. Dari sahabat Auf bin Malik, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Satu golongan yang masuk surga dan 70 golongan masuk neraka. Umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan dan 71 golongan masuk neraka. Hanya satu golongan yang masuk surga. Dan demi yang jiwa Nabi Muhammad SAW berada di tangannya, di tangan Allah, sungguh umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan yang masuk surga dan 72 golongan masuk neraka. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang satu golongan itu? Nabi menjawab, al-jama'ah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya di Kitabul Fitan bab Iftiraqul Umam, Abu Daud dalam Kitabul Sunnah bab Syarh Sunnah, dan Ibnu Abi Asim dalam Kitabul Sunnah. Hadis ini terdapat dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Jadi Nabi menyebutkan umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Kalau ada orang bertanya, kenapa umat Yahudi ada yang masuk surga? Yang masuk surga satu, yang masuk surga itu adalah pengikut Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Yang mereka beriman ke Nabi Musa, duan wafat dalam keadaan beriman. Kemudian juga Nasrani 72 terpecah, satu yang masuk surga yaitu pengikut Isa bin Maryam. Yang beriman kepada Nabi Isa dan wafat dalam keadaan beriman. Itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya harus masuk ke dalam Islam. Yahudi, Nasrani dan yang lainnya, mereka wajib masuk ke dalam Islam. Kalau mereka tidak masuk ke dalam Islam, maka mereka pasti masuk neraka. Yahudi, Nasrani dan yang lainnya, mereka wajib masuk ke dalam Islam ini setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam yang diterima oleh Allah hanya satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Yahudi dan Nasrani tidak diterima oleh Allah. Dan Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian juga Nabi bersabda, ayat tadi terdapat dalam surah Ali Imran. Kemudian Nabi juga bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi wajib mereka masuk ke dalam Islam, Yahudi dan Nasrani. Kemudian umat Islam itu sendiri Nabi menyebutkan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. 1 yang masuk surga dikatakan an-najiyah, golongan yang selamat. Yaitu mereka yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Tirmizi disebutkan ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Kemudian selanjutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafi, As-Salafiyun juga mereka disebut dengan ghuraba, orang-orang yang asing, atau At-Ta'ifah Al-Mansurah. Dan Ta'ifah ini akan tetap ada. Saya sebutkan dulu tentang At-Ta'ifah Al-Mansurah di halaman 12. Nabi bersabda, "La tazalu ta'ifah, la tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullah wa hum 'ala dzalik." Senantiasa ada segolongan dari umatku yang selalu berada dalam kebenaran, menegakkan perintah Allah, tidak akan mencelakakan mereka orang yang tidak menolongnya dan orang yang menyelisihinya sampai datang perintah Allah, dan mereka tetap di atas yang demikian itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah. Jadi At-Ta'ifah Al-Mansurah akan tetap ada. Golongan yang ditolong oleh Allah akan tetap ada. Itu orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian Ahlus Sunnah juga dikatakan ghuraba. Ghuraba ini artinya asing. Sebagaimana Nabi bersabda, "Bada al-Islamu ghariba wa sayya'udu kama bada'a ghariba fatuba lil-ghuraba." Di buku itu kurang kalimat ghariba. Saya ulangi untuk melihat halaman 12, ada yang kurang. "Bada al-Islamu ghariba wa sayya'udu kama bada'a ghariba." Kurang ghariba di situ. "Fatuba lil-ghuraba." Islam awalnya asing dan kelak akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah bagi al-ghuraba, orang-orang yang asing. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Nabi menjelaskan siapa ghuraba itu. Ghuraba itu adalah unasun salihuna fi unasi su'in kathir mayasim akhtar mimma yuti'uhum. Orang-orang yang soleh yang berada di tengah-tengah banyaknya orang-orang yang jelek, orang yang mendurakainya lebih banyak daripada yang mentaatinya. Ini riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad juga, "Alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas." Dalam riwayat At-Tahawi disebutkan "Alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas." Yaitu orang-orang yang senantiasa memperbaiki umat di tengah-tengah rusaknya manusia. Jadi ghuraba mereka memperbaiki umat ini. Yang pertama kali diperbaiki oleh ghuraba, oleh Ahlus Sunnah ini tentang akidah. Tentang akidah. Jadi yang harus diperbaiki dari semua kerusakan yang ada yang menimpa umat Islam ini, pertama kali perbaiki akidahnya mereka. Kerusakan banyak seperti pada zaman Rasulullah, kerusakan banyak tadi sudah saya sebutkan. Ya, pelanggaran-pelanggaran mereka sangat banyak, puluhan pelanggaran. Ya, mereka berbuat syirik, mereka berzina, mereka minum khamar, mereka berjudi, mereka menanam anak hidup, anak perempuannya hidup-hidup, makan bangkai, makan riba dan yang lainnya. Tapi Nabi memperbaiki akidahnya lebih dahulu sebelum yang lainnya. Begitu juga Ahlu Sunnah mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang diperbaiki yaitu tentang akidahnya. Jadi akidah dulu yang diperbaiki umat ini. Umat ini sudah rusak dan kerusakannya sangat fatal. Maka yang diperbaiki tentang akidahnya supaya mereka mengikuti akidah yang benar, pemahaman yang benar, mentauhidkan Allah dengan benar, mengikuti manhaj yang benar. Karena dengan mereka mengikuti akidah yang benar, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam problem yang dihadapi dalam hidup ini. Kemudian istilah Ahlus Sunnah. Istilah Ahlus Sunnah, sejarah munculnya istilah Ahlus Sunnah Jamaah ini sejak zaman sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ketika menyebutkan atau menafsirkan ayat yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari yang di waktu itu ada muka-muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang merupakan mufassirul Quran, turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran. Ibnu Abbas menafsirkan, adapun orang yang putih wajahnya, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Adapun orang yang hitam wajahnya, mereka adalah ahlu bid'ah dan sesat. Itu bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, di juz yang pertama, ketika menafsirkan surah Al-Imran ayat 106. Dan juga bisa dilihat dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah di juz yang pertama oleh Imam Al-Lalika'i. Kemudian istilah ahli sunnah wal jamaah diikuti oleh kebanyakan ulama salaf. Dan nanti bisa lihat itu di halaman 15, 16 dan seterusnya, istilah ahli sunnah wal jamaah. Jadi bukan istilah yang baru, istilah ahli sunnah wal jamaah ini. Sekarang selanjutnya, pembahasan kita selanjutnya tentang kaidah-kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Ini saya bawakan hanya 4 atau 5 poin, ya. Ini penting dalam kita mengkaji, dalam kita mengaji, dalam kita menuntut ilmu. Kaidah ini sangat penting. Kaidah ini sangat penting dan prinsip ini sangat penting. Yang pertama, sumber akidah adalah kitabullah, Al-Quran, sunnah Rasulullah yang sahih dan ijma' salafus salih. Jadi sumber akidah kitabullah, Al-Quran, sunnah Rasulullah yang sahih dan ijma' salafus salih. Karena ijma'nya mereka adalah ma'sum, ijma'nya sahabat adalah ma'sum. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yajma'u hadhihi al-ummati 'ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini di atas kesesatan. Kemudian selanjutnya, yang kedua, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah wajib diterima walaupun sifatnya ahad. Jadi hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat atau lebih, tetapi periwayatannya dalam jumlah yang terhitung, tidak sampai ke derajat mutawatir. Tapi istilah ini istilah yang hadis yang baru, yang orang memberikan istilah kalau hadisnya ahad tidak bisa dipakai dalam masalah akidah. Ini awal munculnya dari kalangan Mu'tazilah. Awal munculnya dari kalangan Mu'tazilah. Mereka memilah kalau mutawatir kita terima dalam masalah akidah, kalau ahad tidak bisa. Padahal dalam hadis-hadis disebutkan tentang hadis yang ahad, artinya Nabi mengutus para sahabat sendiri mendakwakan dakwah tauhid, mendakwakan dakwah akidah. Tidak dibedakan. Kalau seandainya hadis ahad itu kemudian ditolak yang berkaitan dengan akidah, betapa banyak kita menolak hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah akidah. Mungkin ratusan, mungkin ribuan hadis. Padahal Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran bahwa kita wajib mengambil apa yang datang dari Rasul. وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul, kamu ambil. Yang dilarang adalah kamu tinggalkan. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Dan ini tidak membedakan apakah itu mutawatir atau ahad. Yang datang dari Rasul kamu ambil. Selanjutnya yang ketiga dari kaidah prinsip Ahlussunnah ini, yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskannya. Kemudian pemahaman salafus shalih dan para imam yang mengikuti jejak mereka, serta dilihat arti yang benar dari bahasa Arab. Namun jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang berupa kemungkinan sifatnya menurut bahasa. Artinya rujukan kita dalam memahami Al-Quran, yaitu nas Al-Quran itu sendiri, Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian pemahaman salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan yang perlu antum perhatikan bahwa Al-Quran dengan Al-Quran tidak akan bertentangan selama-lamanya. Al-Quran dengan Sunnah Nabi tidak akan bertentangan selama-lamanya. Sunnah Nabi dengan Sunnah Nabi yang sahih yang lainnya tidak akan bertentangan selama-lamanya. Dan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal manusia selama-lamanya. Jadi Al-Quran dijelaskan dengan Quran, kemudian Al-Quran dijelaskan dengan Sunnah Nabi SAW yang sahih, kemudian Al-Quran dijelaskan dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena yang paling paham tentang Al-Quran adalah mereka. Yang paling paham tentang Quran dan Sunnah para sahabat. Yang mengajarkan Quran pertama kali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di muka bumi ini tidak ada orang yang sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjelaskan Al-Quran dan dalam menjelaskan Sunnah Nabi. Tidak ada yang sama dengan Rasulullah. Karena itu orang yang dijelaskan oleh Rasulullah pemahamannya berbeda dengan orang yang lain di muka bumi ini. Orang yang dijelaskan oleh Rasulullah para sahabat. Yang menjelaskan Rasulullah, yang memahami penjelasan itu para sahabat. Maka pemahaman para sahabat lebih dari semua pemahaman yang ada. Dia lebih mengetahui tentang kitabullah daripada orang-orang sesudahnya. Dia lebih paham tentang kitabullah dari orang-orang sesudahnya. Dia paham tentang sunnah Nabi dari orang-orang sesudahnya. Dan mereka adalah orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Dan mereka orang-orang yang pertama kali mengimani Al-Quran dan Sunnah. Dan melaksanakan Quran dan Sunnah dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi sesudah para sahabat, yang pertama kali adalah para sahabat yang mengamalkan Quran dan Sunnah ini. Makanya pemahaman mereka itu harus didahulukan. Karena Allah menyuruh kita mengikuti mereka. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Kalau diberikan pemahaman, dibebaskan manusia memahami Al-Quran menurut sekehendaknya, mungkin yang ada ini sudah ratusan ribu pemahaman. Kalau dibiarkan ustaz ini memahami Quran begini, ustaz ini begini, dai ini begini, ya hancur Islam ini. Semua memakai ra'yunya, semua memakai pendapatnya. Tapi kita harus rujuk bagaimana pendapat, pemahaman para sahabat ridwanullah tentang ayat itu. Karena mereka yang lebih paham tentang Quran, mereka yang lebih paham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang sesudah mereka. Karena itu mereka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia bukan tentang wajahnya, bukan tentang tubuhnya, bukan tentang kendaraannya, bukan tentang pakaiannya, bukan tentang rumahnya, tapi sebaik-baik manusia tentang akidahnya, tentang ibadahnya, tentang tauhidnya, tentang pemahamannya, tentang akhlaknya, tentang dakwahnya, mereka yang terbaik. Khairun nas. Khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina lam. Sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Jadi kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, kita harus mengikuti pemahaman salaf, merujuk kepada pemahaman mereka. Kemudian yang keempat dari kaidah prinsip ini, bahwa prinsip-prinsip utama dalam agama usul din semua telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Allah telah menyempurnakan agamanya, wahyu telah terputus dan kenabian telah ditutup, sebagaimana Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan ni'matku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Dan Nabi SAW bersabda, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama sesuatu yang bukan darinya, maka amalan itu tertolak. Jadi Islam ini sudah sempurna. Tidak boleh orang mengadakan istilah-istilah yang baru dalam agama. Tidak boleh. Bikin ajaran-ajaran seperti yang contoh yang baru, yang sudah ditahdir oleh para ulama sejak zaman Imam Syafi'i. Istilah tarekat, istilah tasawuf, istilah sufi, itu tidak ada dalam Islam. Dan yang berkembang sekarang ini di dunia Islam, istilah ini, tasawuf dan tarekat. Berkembang, pesat di dunia Islam. Dan sufi dan tasawuf dan tarekat ini mempunyai andil yang besar dalam merusak akidah kaum muslimin. Tasawuf, tarekat, sufi mempunyai andil yang besar dalam merusak akidah kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Tauhid fi Masiratil Amal Al-Islami. Tauhid dalam perjalanan amal Islam. Itu disebutkan dalam kitab itu tentang kelompok-kelompok yang mempunyai andil besar dalam merusak akidah Islam. Di antaranya tarekat. Mereka membuat hal-hal yang baru dalam agama, baik tentang akidah, tentang ibadah, tentang zikir dan yang lainnya. Itu punya andil yang besar. Padahal istilah ini tidak dalam Islam, tidak dalam Al-Quran, tidak dalam Sunnah. Istilah tarekat, istilah tasawuf, istilah sufi tidak ada dalam Al-Quran dan tidak dalam Sunnah Nabi yang sahih. Dan tidak ada juga dalam istilah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tidak ada. Jadi ini tidak boleh orang mengadakan sesuatu yang baru. Kemudian juga firqah-firqah yang lainnya yang sesat, yang Nabi sebutkan tentang 72 golongan. Jadi Islam ini sudah sempurna, tidak boleh lagi orang mengadakan sesuatu yang baru. Semua prinsip Islam agama sudah sempurna. Nabi sudah ajarkan. Masalah yang kecil aja Nabi ajarkan, apalagi masalah akidah. Pernah Salman Al-Khair, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu warda, ditanya oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin bertanya kepada Salman, apakah Nabi kamu mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air? Dijawab oleh Salman, ajal. Yaitu na'am, iya. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Artinya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat semua masalah agama ini, termasuk masalah tata cara buang air. Kalau adab buang air diajarkan oleh Nabi, enggak mungkin Nabi tidak mengajarkan masalah akidah, masalah manhaj, masalah bagaimana beribadah kepada Allah, enggak mungkin. Enggak mungkin Nabi enggak ajarkan. Ini masalah yang sangat penting. Jadi Nabi mengajarkan masalah adab buang air, berarti Nabi juga mengajarkan masalah yang besar, masalah akidah, masalah manhaj sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini harus kita perhatikan. Jadi tidak boleh orang membuat hal-hal yang baru dalam agama ini. Islam sudah sempurna. Jadi antara hancurnya umat, terbelakangnya umat Islam, terpuruknya umat Islam ini disebabkan karena mereka mengadakan hal-hal yang baru dalam agama ini. mengadakan hal-hal yang muhdats, yang baru, yang bid'ah dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian yang kelima, ini penting dalam kita mengkaji, dalam kita mengaji, dalam kita menuntut ilmu. Yang kelima ini berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya, mutlak secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Baik menolaknya itu dengan kias, analogi, perasaan, kasy, iluminasi atau penyingkapan tabir rahasia sesuatu yang gaib, ucapan seorang syekh, ataupun pendapat imam-imam dan lainnya. Jadi berserah diri ini taslim mutlak kepada Allah Rasulnya. Di antara karakteristik akidah Ahlussunnah atau akidah salaf ini taslim. Kewajiban kita untuk taslim. Tunduk, patuh. Apa yang dijelaskan oleh Allah Rasulnya dan para sahabatnya, kita terima. Jangan kita mencari-cari apa yang akal kita tidak mampu. Kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Dijelaskan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh Sunnah, taslim. Ini yang membawa kepada keselamatan. Di antara penyimpangan ahlul kalam atau mutakallimin, mereka sudah datang jelas nash, tapi mereka mencari dengan ra'yunya, dengan akalnya, mereka menyimpang dari kaidah taslim ini sehingga mereka sesat. Saya jelaskan di sini bagaimana kesesatan ahlul kalam mutakallimin yang disebutkan oleh para imam ahlus sunnah. Jadi taslim ini sangat penting. Seluruhnya, ikhwan, akhwat, muslim dan muslimah, siapa saja mereka harus taslim. Kalau taslim, insya Allah akan selamat. Baik kita berbicara tentang akidah, tentang ibadah, tentang tauhid, tentang apa saja, ini taslim sangat penting. Wajib taslim. Mutlak. Dan tidak boleh kita menolak apabila Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara. Tidak boleh kita pilih-pilih. Saya ambil dua ayat ini dasarnya dari sekian banyak ayat tentang wajibnya kita taslim. Yang pertama, ayat yang tercantum dalam surah An-Nisa. Ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad SAW sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Dan kemudian mereka tunduk, kemudian mereka tidak mendapati rasa haraj, rasa sempit dalam hati mereka, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Ya Allah berfirman, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak dapat dalam mati mereka rasa haraj. Kalau Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara, tidak boleh ada rasa kesal. Tidak boleh ada rasa tidak menerima apa yang Allah dan Rasulnya sudah putuskan. Kemudian taslim, tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jadi apa yang Allah dan Rasulnya sudah putuskan tidak boleh lagi dibantah dengan kas, dengan analogi, dengan kias, dengan pendapat ustaz, dengan pikiran, dengan akal, dan yang lainnya tidak boleh dibantah. Wajib tunduk. Ayat yang kedua yang tercantum dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Allah SWT berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara, tidak boleh bagi mereka memilih-milih dari urusan mereka. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi Allah berfirman, tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah putuskan suatu perkara, tidak boleh bagi mereka pilih-pilih. Wajib taslim, wajib tunduk. Jadi ini penting dalam kita mengkaji tentang masalah akidah, wajib kita taslim, menerima. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang yang kelima selesai sudah. Saya bawakan lima saja. Kemudian selanjutnya tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Untuk melihat di halaman 59. Kewajiban ittiba, mengikuti jejak salafus saleh dan menetapkan manhajnya. Saya tidak bacakan seluruhnya, ya, beberapa ayat saja yang menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Saya ambil yang pertama, yang antum sudah hafal ayatnya, yang tercantum dalam surah Al-An'am. Ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkanlah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah perintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Ayat 153 dari surah Al-An'am. Ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa jalan itu hanya satu, sedangkan jalan selainnya adalah jalan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dan jalannya ahlul bid'ah. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat ini. Jalan yang satu itulah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jalan inilah as-sirat al-mustaqim yang wajib atas setiap muslim menempuhnya, dan jalan inilah yang akan mengantarkan kepada Allah. Antum lihat hadisnya di halaman 63-64. Ayat itu dijelaskan oleh Rasulullah, ya, di halaman 63-64, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi thumma qala hadha sabilullah mustaqiman wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi thumma qala hadhihi subulun متفرقة ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم membuat garis dengan tangannya, kemudian bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya, kemudian beliau bersabda, ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai, jalan yang sesat. Tak satupun dari jalan-jalan itu kecuali dalamnya terdapat syaitan yang menyuruh kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 153, dan bahwa yang kami perintahkan di jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Demikianlah diperintahkan oleh Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Darimi, Hakim dan yang lainnya. Jadi Nabi menjelaskan satu garis di garis di kanan kiri garis itu beberapa garis. Dan Nabi ingatkan setiap garis itu mesti ada syaitan yang mengajak padanya. Ini sesuai dengan hadis iftirak tadi. Jadi jalan Islam itu hanya satu, jalan yang ditempuh oleh Allah, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sedangkan jalan lain, firqah-firqah yang lain adalah jalan yang sesat. Aliran-aliran, pemahaman-pemahaman yang sesat yang kita wajib berhati-hati. Karena di atasnya ada syaitan yang mengajak kepadanya. Dan jalan untuk menuju kepada Allah itu hanya satu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah yang wafat tahun 751 Hijriah, beliau berkata, hal ini disebabkan jalan menuju kepada Allah hanya satu. Jalan itu adalah ajaran yang telah Allah wahyukan kepada Rasul-Nya dan kitab-kitab yang turunkan kepada mereka. Tidak ada satupun yang dapat sampai kepadanya tanpa melalui jalan tersebut. Sekiranya umat manusia mencoba seluruh jalan yang ada dan berusaha mengetuk seluruh pintu yang ada, maka seluruh jalan itu tertutup dan seluruh pintu itu terkunci kecuali dari jalan yang satu itu. Jalan itulah yang berhubungan langsung kepada Allah dan menyampaikan mereka kepadanya. Ini dalam tafsir Al-Qayyim Ibn Al-Qayyim. Kemudian Ibn Al-Qayyim juga menjelaskan jalan satu yang selamat itu jalan yang tempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian di dalam kitab Madarikun Nazar fi Siyasah oleh Abdul Malik bin Ahmad bin Mubarak Ramadhani al-Jazairi, beliau menjelaskan faktor yang membuat kelompok-kelompok dalam Islam itu menyimpang dari jalan yang lurus adalah kelalaian mereka terhadap rukun yang ketiga yang sebenarnya telah diisyaratkan dalam Al-Quran dan Sunnah, yakni memahami Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh. Surah Al-Fatihah secara gamblang telah menjelaskan ketiga rukun tersebut. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukannya jalan orang yang kau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ayat ini mencakup rukun pertama dan kedua, yakni merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana telah dijelaskan di atas. Allah berfirman, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, bukannya jalan orang yang kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Ayat ini mencakup rukun yang ketiga, yaitu merujuk kepada pemahaman Salafus Saleh dan meniti jalan yang tersebut. Padahal sudah tidak dilakukan lagi bahwa siapa saja yang berpegang teguh pada Al-Quran Sunnah pasti telah mendapat petunjuk pada jalan yang lurus. Oleh karena metode manusia dalam memahami Al-Quran dan Sunnah berbeda-beda, ada yang benar, ada yang salah, maka haruslah memenuhi rukun yang ketiga untuk menghilangkan perbedaan tersebut, yaitu merujuk kepada pemahaman Salafus Saleh. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, perhatikanlah hikmah berharga yang terkandung dalam penyebutan sebab dan akibat ketiga kelompok manusia yang tersebut di akhir surah Al-Fatihah dengan ungkapan yang sangat ringkas. Nikmat yang dicurahkan kepada kelompok pertama adalah nikmat hidayah, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Jadi penjelasan ini menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti Salafus Saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Fatihah, disebutkan oleh Al-Habib Ibnu Katsir, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan lurus. As-sirat al-mustaqim itu yang pertama ditafsirkan dengan al-haq, yang kedua ditafsirkan dengan al-islam, yang ketiga ditafsirkan dengan al-Quran, yang keempat ditafsirkan dengan Abu Bakar wa Umar. Antum lihat nanti dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang pertama ketika menafsirkan surah Al-Fatihah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, tidak bertentangan ayat ini. Penafsiran sahabat dan tabi'in ini tidak bertentangan. Karena orang yang mencari kebenaran, maka dia harus masuk ke dalam Islam. Kalau orang mencari kebenaran, masuk ke dalam Islam. Islam sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau disebutkan Quran, ya berarti dengan Sunnah. Karena gak bisa Al-Quran berdiri dengan sunnah tanpa sunnah. Al-Quran harus dengan sunnah Nabi. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama salaf, bahwa Al-Quran sangat membutuhkan kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran membutuhkan penjelasan kepada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat disebutkan Abu Bakar wa Umar. Jadi Al-Quran dan sunnah ini harus dipahami dengan pemahaman sahabat. Sedangkan Abu Bakar dan Umar mewakili para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam hadis Nabi bersabda, "Iqtadu billayzaini min ba'di Abu Bakr wa Umar." Hendaklah kalian mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi mengikuti pemahaman salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi penjelasan ayat ihdinash shiratal mustaqim yang kita minta kepada Allah setiap hari minimal 17 kali, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena itu kita wajib mengikuti jalannya mereka. Kita wajib ittiba kepada manhaj salaf, wajib. Kemudian ayat yang selanjutnya antum bisa lihat dalam surah An-Nisa ayat 115. Dalam surah An-Nisa ayat 115 Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Surah An-Nisa ayat 115. Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seseorang akan terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk ke neraka jahannam. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya umat Islam mengikuti jalannya kaum mukminin, dan jalannya kaum mukminin adalah perkataan dan perbuatan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena ketika turunnya wahyu, tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini diantara ayat-ayat yang sekian banyak yang menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti pemahaman salaf, mengikuti manhaj salaf. Kemudian hadis Nabi tadi sudah saya bawakan tentang khairun nasi qarni. Kemudian juga penjelasan sahabat, penjelasan Rasulullah SAW dalam hadis yang terkenal dengan hadis Irbad bin Sariyah. Nabi bersabda, "Usikum bitaqwallahi wassami'i wa ta'ah wa in abdan habasyian." Di halaman 66, ya, kalimat habasyian itu keliru. Mestinya haknya hak kecil, habasyian, bukan habasyian. Halaman 66. "Usikum bitaqwallahi wassam'i wa ta'ah wa in abdan habasyian fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin tamassaqu biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Nabi SAW bersabda, "Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Meskipun yang memimpin kalian seorang hamba habsyi, sesungguhnya orang yang hidup sesudahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah ia berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geraham-geraham kalian. Jauhilah kalian dari perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Darimi, Baghawi dan Hakim. Disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Jadi hadis ini menunjukkan tentang wajibnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, "Man kana minkum mutasiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, mengikuti, adalah ia mengikuti para sahabat Rasulullah. Alasannya apa? Wajibnya kita mengikuti para sahabat karena mereka orang yang paling baik hatinya, itu pertama kali. Yang kedua, dalam ilmunya. Alasan kita wajib mengikuti para sahabat dijelaskan oleh Abdul bin Mas'ud. Yang pertama, orang yang paling baik hatinya. Kalau kita mengikuti orang yang paling baik hatinya, para sahabat yang paling baik hatinya. Yang kedua, alasannya mereka paling dalam ilmunya. Dari semua orang yang paham tentang Quran dan Sunnah, para sahabat yang paling paham. Dan dalam ilmunya, Allah menyebutkan mereka adalah orang-orang yang diberikan ilmu. Yang ketiga, paling sedikit bebannya. Tidak takalluf. Tentang keduniaan, mereka juga sedikit. Kemudian juga dalam masalah fatwa dan yang lainnya, mereka tidak takalluf. Mereka mampu jawab, mereka jawab tidak, mereka tidak mau jawab. Tidak membebankan diri. Mereka adalah orang yang sedikit bebannya. Kemudian mereka orang yang lurus petunjuknya. Sedangkan kita dalam hidup ini mencari orang yang lurus petunjuknya untuk bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka adalah orang yang paling baik keadaannya. Tentang akhlaknya paling baik para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau ditanya orang yang paling berakhlak ya para sahabat yang punya akhlak yang mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Selanjutnya kita bahas tentang prinsip-prinsip dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini banyak yang saya bahas dalam kitab ini ya, dari prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah saya bahas panjang lebar di sini 78 poin. Ya tentunya tidak semua kita bahas dari 78 poin dari prinsip akidah Ahlussunnah. Saya akan ringkas sebagian dari prinsip akidah Ahlussunnah ini. Yang pertama yaitu Islam ini agama yang hak, yang benar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan agama Islam adalah agama yang benar dan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, dan kepercayaan atau agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah SWT. Tadi sudah saya jelaskan tentang prinsip yang pertama ini, bahwa Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyatakan demikianlah Allah dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian juga sabda Nabi. Kita tentu melihat hadisnya di halaman 76. "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار." Demi yang diri Muhammad di tangan Allah, di dalam mendengar seorang dari umat Yahudi atau Nasrani yang mendengar dari utusnya Muhammad, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus, maka dia termasuk penghuni neraka. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi tidak boleh ada keyakinan dari umat Islam yang mengatakan semua agama sama, atau agama yang lain boleh saja, atau agama yang lain juga baik, agama yang lain juga mengantarkan ke surga. Tidak boleh. Ini masalah keyakinan. Yang wajib kita yakini, ini masalah akidah yang sangat mendasar. Yang wajib kita yakini demikian, bahwa agama yang benar hanya satu, agama Islam. Itu yang wajib kita yakini. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensinya juga kita tidak boleh mengikuti ajaran mereka, tidak boleh mengikuti perayaan mereka dan yang lainnya. Tidak boleh menyerupai mereka sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih tentang masalah ini. Kemudian Islam ini terdiri dari arkanul iman dan arkanul Islam. Ya rukun iman dan rukun Islam. Ya rukun iman ya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul, kepada rasul-rasul, kepada yaumul akhir dan kepada takdir baik dan buruk. Kemudian iman kepada rukun Islam. Karena Islam dibangun di atas lima perkara, yaitu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Kemudian selanjutnya tentang yang kedua rukun iman ini, arkanul iman, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada yaumul akhir, dan iman kepada qadar baik dan buruk. Setiap muslim dan muslimah wajib mereka mengimani arkanul iman ini. Kalau ada satu saja yang diingkari, maka dia kafir, keluar dari Islam. Umpamanya mengingkari tentang takdir, mengingkari tentang malaikat. Ini yang banyak dari firqah-firqah yang sesat, mereka mengingkari tentang malaikat, mereka mengingkari tentang takdir. Mengingkari tentang malaikat, mengingkari tentang takdir, itu kafir. Keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang tauhid. Tauhid ini, menurut ulama al-sunnah dibagi menjadi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah yaitu berarti mentauhidkan segala apa yang dikerjakan Allah, baik pencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, serta bahwasanya Allah adalah raja, penguasa dan mengatur segala sesuatu. Pengakuan tentang tauhid rububiyah tidak memasukkan seorang ke dalam Islam. Kaum musyrikin mengakui tentang rububiyahnya Allah, tapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Mereka mengakui Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang mengatur alam semesta. Mereka mengakui, tapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Anda bisa lihat ayatnya dalam surah Yunus ayat 31-32. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaqulunallahu faqul afala tattaqun fadhalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Tidak beriman kepada Allah. Kenapa kalian tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah? Maka zat yang demikian itulah Allah, Rabb kalian yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Dalam surah Yunus ayat 31-32. Dan orang-orang musyrikin ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka katakan Allah. Walain sa'atau man khalaqas samawati wal arda layakulunna khalaqahunna al-azizul alim. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, semua diciptakan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ini dalam surah Az-Zukhruf ayat 9. Jadi kalau ada orang yang menafsirkan tentang la ilaha illallah dengan pengertian la khaliqa illallah, la raziqa illallah, la mudabbira illallah, ini pengertian, ini pengertian yang sampai kepada tauhid rububiyah. Pengertian ini belum benar. Yang benar pengertian lain Allah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Kalau mengartikan tauhid la ilaha illallah dengan artian tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah, itu diakui oleh orang-orang musyrik. Diakui oleh orang-orang kafir. Yang mereka tidak akui yaitu Allah dijadikan sebagai satu-satunya sesembahan yang kita beribadah hanya kepadanya. Itu tidak diakui oleh mereka. Makanya mereka mengatakan aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadzal syai'un ujab. Apakah tuhan-tuhan yang banyak itu menjadi satu tuhan? Ini sangat aneh kata mereka. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi kita harus memahami bahwasanya tauhid rububiyah ini diakui oleh kaum musyrikin. Jadi kajian-kajian kita lebih banyak menekankan tentang tauhid yang kedua ini, tauhid al-uluhiyah dan kemudian tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-uluhiyah artinya mengesakan Allah melalui segala pekerjaan hamba yang dengan cara itu mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hal itu disyariatkan seperti berdoa, khauf takut, raja harap, mahabbah cinta, zabah menyembelih, bernazar, isti'anah minta pertolongan, istighatsah minta pertolongan di saat sulit, isti'adah meminta perlindungan, dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata dan ikhlas karenanya, dan tidak boleh ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah. Ini tauhid al-uluhiyah. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Ilah kamu la ilah yang satu, tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dan ibadah ini tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Jadi berdoa hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah. Artinya Allah dan Rasulnya kita harus lebih cintai daripada selain keduanya. Minta tolong di saat sulit hanya kepada Allah, minta perlindungan hanya kepada Allah. Ini kalau kita yakini, kita pahami dan kita amalkan, kita tambah ta'zim kita kepada Allah, tambah takut kita kepada Allah, kita taubat hanya kepada Allah, kita tawakal hanya kepada Allah, dan hidup kita menjadi tenang. Antum kalau betul-betul mewujudkan tauhid ini sebagaimana nabi-nabi, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tenang hidupnya. Dan diberikan oleh Allah rasa aman. Rasa aman. Dan diberikan oleh Allah petunjuk hidayah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, maka Allah memberikan kepada mereka rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Allah berikan rasa aman. Orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mentauhidkan Allah dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, Allah berikan rasa aman. Banyak kaum muslimin dibayang-bayangi dengan berbagai macam ketakutan. Takut. Kalau sudah dibayang-bayangi dengan ketakutan, itu kita lihat menunjukkan bahwa iman mereka berkurang. Tauhid mereka tidak sempurna. Makanya mereka harus terus mengkaji tentang tauhid ini sampai betul-betul mereka pahami dan mereka yakin dengan kehidupan ini. Kalau sudah diyakini, kita nikmat. Hidup ini nikmat. Hati ini menjadi tenang, menjadi khusyuk. Kemudian hati juga mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman. dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Jadi ini penjelasan tentang masalah tauhid al-uluhiyah, dan kita harus dakwahkan terus karena semua nabi dan rasul mendakwahkan tauhid ini, tauhid al-uluhiyah. Kemudian penjelasan ayat yang tadi saya bacakan, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, dan Rabb kamulah Rabb yang esa, tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 163 dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya Allah itu tunggal zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya, baik dalam zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada yang setara dan tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta kecuali hanya Allah. Apabila demikian, maka Dia adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak boleh Allah disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Itu bisa dilihat dalam tafsir Faisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Ini tauhid al-uluhiyah. Kemudian selanjutnya tauhid al-asma wa sifat. Di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Ahlussunnah menetapkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, mensucikannya dari segala aib dan kekurangan. Sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah dan Rasulnya, kita wajib menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih dan tidak boleh ditakwil. Jadi sifat-sifat Allah itu kita wajib tetapkan. Ya seperti Allah berada di atas arsy, Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai wajah, Allah turun ke langit dunia, dan yang lainnya. Dari sifat-sifat Allah kita wajib menetapkan. Tidak boleh kita ingkari. Tidak boleh kita ta'wil. Tidak boleh kita mempersamakan Allah dengan makhluknya. Dan tidak boleh juga kita menyamakan, tidak boleh juga kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah itu. Tidak boleh. Jadi kaidah dalam memahami sifat Allah, kita wajib menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, dan kita menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Menafikan adalah meniadakan. Yang ditiadakan dari sifat-sifat Allah, yang ditiadakan oleh Nabi dan Rasulnya, yang ditiadakan oleh Allah Rasulnya, kita wajib menafikan. Jadi Allah menafikan dari dirinya tentang ngantuk, tidur. Allah menafikan dari dirinya lughub, sifat lemah, lelah. Allah menafikan dari dirinya mempunyai anak. Allah menafikan dari dirinya mempunyai istri dan yang lainnya. Kita wajib menafikan. Yang Allah nafikan, kita wajib nafikan. Yang Allah tetapkan, kita wajib tetapkan. Karena yang paling tahu tentang nama dan sifat Allah, yang pertama Allah itu sendiri, yang kedua Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi setiap muslim dan muslimah tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah. Wajib menetapkan sifat-sifat itu. Kemudian tidak boleh mentakwil. Ya, tidak boleh mentakwil, mengartikan dengan arti yang lain. Tidak boleh juga menyamakan Allah dengan makhluknya, dan tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Nanti antum bisa baca sendiri ya dalam penjelasan al-asma wa sifat dari mulai halaman 92 dan seterusnya. Jadi manhaj salaf Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengimani tauhid asma wa sifat dengan menetapkan apa-apa yang Allah telah tetapkan atas dirinya dan telah ditetapkan Rasulullah SAW untuknya, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamtsil. Antum bisa lihat arti ini di halaman 94 ya, footnote nomor 157, 158, 159, 160 footnote-nya. Dan yang perlu kita ingat bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar dan Dia Maha melihat. Selanjutnya, Ahlu Sunnah menetapkan sifat ulu bagi Allah. Halaman 110. Halaman 110, Ahlu Sunnah menetapkan tentang sifat ulu bagi Allah. Bahwa Allah itu tinggi dan Allah semayam di atas arsy. Allah itu tinggi dan Allah bersemayam di atas arsy. Banyak kaum muslimin yang mereka belum paham tentang sifat ulu bagi Allah dan istiwanya Allah di atas arsy. Banyak kaum muslimin, termasuk juga para dai-nya, para ustadznya dan para kiai. Ya, bukan hanya orang-orang umum saja, tapi kiainya, ustadznya pun banyak yang belum paham tentang sifat ulu bagi Allah. Bahwa Allah itu maha tinggi dan Allah istiwa di atas arsy. Sebagian kaum muslimin dan juga ustadznya atau kiainya masih memahami Allah itu ada di mana-mana. Kalimat ini kalimat kufur. Mengatakan Allah ada di mana-mana ini kalimat kufur. Allah menetapkan tentang dirinya Allah itu maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Subhana rabbikal a'la, sucikanlah Allah yang maha tinggi. Allah mengatakan demikian, Allah maha tinggi. Allah maha tinggi, Allah berada di atas arsy. Allah berpisah dengan makhluknya. Tapi masih ada orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Allah mengatakan Allah maha tinggi, Allah berada di atas langit. Allah istiwa di atas arsy. Gak boleh kita artikan dengan yang lain. Kita wajib menetapkan demikian. Sebagaimana Allah menetapkan dirinya dan juga Rasul menetapkan demikian. Dan ayatnya sangat banyak ya. Aminkum man fis sama' ayahsiba bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersamamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang. Kemudian juga hadis Nabi ketika Nabi bertanya kepada seorang budak, "Ain Allah? Di mana Allah?" Dijawab, "Fis sama', Allah di langit." Ditanya lagi, "Waman ana, siapa engkau? Siapa aku?" Qalat, "Anta Rasulullah." "Engkau adalah Rasulullah." Qala, "A'tikha fa innaha mu'minah." Merdekakanlah dia dari seorang mukmin karena dia seorang mukmin. Itu artinya terjemahannya ada yang kurang. Di halaman 111. Lafadznya benar tapi artinya kurang. Jadi ketika Nabi bertanya kepada seorang budak, "Aina Allah? Di mana Allah?" Qalat, ia bertanya menjawab, "Fis sama', Allah di langit." Qala, "Wa man ana?" Itu tidak ada. "Siapa aku?" Itu kurang. "Siapa aku?" Dijawab, "Anta Rasulullah." "Engkau adalah Rasulullah." Itu juga kurang. Jadi yang kurang itu kalimat, "Siapa aku?" Dan jawabannya, "Engkau adalah Rasulullah." Kemudian kata Nabi, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakanlah dia karena dia sesungguhnya seorang mukminah. Kemudian juga tentang Allah berada di atas arsy. Ada sebagian orang yang dengan keterbatasan akalnya, kebodohan dan kepicikannya, dia mengatakan begini. Kalau kita menetapkan Allah itu di atas arsy, berarti kita menetapkan Allah itu membutuhkan ruang dan tempat. Dia menetapkan dengan akalnya yang picik. Sekarang yang menetapkan Allah di atas arsy Allah sendiri. Kenapa kita mengatakan bahwa Allah membutuhkan arsy? Allah tidak butuh. Sama sekali Allah tidak butuh kepada arsy. Dan Allah tidak butuh kepada kursi. Kursi ini artinya injakannya kaki Allah. Allah tidak butuh. Tapi karena Allah menetapkan Allah istiwa di atas arsy, kewajiban kita sebagai seorang hamba menetapkan apa yang Allah tetapkan. Kita wajib menetapkan. yang menetapkan Allah di atas arsy Allah sendiri. Dan tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah itu tidak butuh kepada ruang. Lantas di mana Allah? Yang menetapkan Allah di atas arsy Allah sendiri. Kita tanya, apakah kamu lebih tahu daripada Allah? Jadi Allah tidak butuh kepada arsy. Tapi karena Allah menetapkan demikian, kita wajib menetapkan. Karena itu Imam At-Tahawi yang wafat tahun 321 Hijriah mengatakan Allah tidak membutuhkan arsy. Dan Allah juga tidak membutuhkan apa-apa yang ada di bawah arsy itu. Ini arsy ini makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi. Dari seluruh makhluk yang paling besar lah arsy-Nya Allah, paling besar. Langit dan bumi dibandingkan arsy itu enggak ada arti apa-apa. Jadi ibaratnya arsy ini kalau diibaratkan itu padang pasir yang sangat luas, langit dan bumi sebuah gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Arsy Allah ini dipikul oleh malaikat. Malaikat yang memikul arsy Allah itu jarak telinga sampai pundaknya sejauh 700 burung terbang. Jarak pundaknya malaikat yang memikul arsy Allah, pundaknya sampai ke telinga malaikat itu sendiri, itu jauhnya kalau diletakkan burung, terbang burung itu sampai ke telinganya 700 tahun burung terbang baru sampai. Itu menunjukkan besarnya malaikat yang memikul arsy Allah. Berarti Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Jadi Allah itu maha besar. Dan Allah Akbar, paling besar. Jadi dikatakan oleh Imam At-Tahawi, Allah tidak membutuhkan arsy. Dan Allah tidak membutuhkan apa-apa yang di bawahnya. Allah menguasai segala sesuatu. Dan apa yang di atasnya. Allah tidak memberi kemampuan kepada makhluknya untuk mengetahui segala sesuatu. Jadi pengetahuan manusia sangat terbatas. Kemudian dikatakan lagi oleh Imam At-Tahawi yang wafat tahun 321 Hijriah, Allah menciptakan arsy dan Allah bersemayam di atas arsy bukan karena Allah membutuhkan arsy, tetapi Allah mempunyai hikmah yang tersendiri tentang masalah itu. Jadi Allah, meskipun Allah istiwa di atas arsy, Allah maha tinggi, tapi yang perlu kita ingat, Allah mengatakan Allah itu tetap bersama hambanya. Allah dekat kepada hambanya. Kata-kata Allah dekat bukan berarti Allah bersatu dengan hambanya, tidak. Allah dekat. Allah mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi. Allah mengetahui apa yang ada di hati manusia. Allah mengetahui apa yang diperbuat oleh makhluknya. Seluruhnya ini Allah mengetahui. Jadi Allah bersama hambanya dan Allah juga maha dekat. Pengertian tentang wahdatul wujud, bahwa Allah bersatu, ini pemahaman yang sesat, pemahaman yang kufur. Kemudian Ahlussunnah juga mengimani tentang nuzul. Halaman 122. Nuzul artinya turunnya Allah ke langit dunia. Nabi bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya." Qul, "Yanzilu Rabbuna tabaraka ta'ala kullu laylatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Fa yaqulu may yad'uni fa astajiba la wa may yas'aluni fa umtiya wa may yastaghfiruni fa aghfira la." Allah turun pada setiap malam ke langit dunia saat tinggal sepertiga malam. Allah menyeru siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mempertahankan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Dan siapa yang memohon ampunan, aku akan mengampuninya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jadi tentang turunnya Allah ke langit dunia, kita wajib mengimani. Tentang bagaimana turunnya Allah, kita tidak boleh menanyakan. Dan kita tidak tahu. Kita wajib mengimani tentang turunnya Allah ke langit dunia. Kemudian Ahlussunnah juga mengimani tentang ru'yatullah, bahwa Allah dapat dilihat nanti pada hari kiamat. Adapun di dunia tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Hatta Nabi Muhammad SAW ketika mi'raj ke langit tidak melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah di dunia ini. Tapi di akhirat nanti, maka mereka akan melihat Allah. Orang-orang yang masuk surga, mereka akan melihat Allah. Dan Ahlus Sunnah menetapkan bahwa Allah dapat dilihat pada hari kiamat, berbeda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan Allah tidak dapat dilihat di dunia dan tidak dapat dilihat di akhirat. Ini pemahaman Mu'tazilah yang sesat. Tapi Ahlus Sunnah menetapkan bahwa Allah dapat dilihat nanti pada hari kiamat. Dengan dasar ayat Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri dan mereka melihat wajah Rabbnya. Jadi mereka melihat Allah Rabban subhanahu wa ta'ala. Dan melihat Allah merupakan kenikmatan yang paling dicintai bagi penghuni surga. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya. Tambahannya disebutkan oleh Nabi yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, Ahlus Sunnah mengimani tentang al-iman. Untuk lihat tentang iman, definisi iman di halaman 211. Kalau arkanul iman sudah, sekarang tentang masalah definisi iman. Jadi prinsip Ahlussunnah tentang masalah iman ini penting. Penjelasan tentang masalah iman ini, atau sebelumnya tentang wasat, halaman 205. Jadi Ahlus Sunnah Ahlul Wasat, lebih dahulu ini dulu tentang Ahlul Wasat. Ahlus Sunnah itu Ahlul Wasat, artinya Ahlus Sunnah adalah umat yang pertengahan di antara firqah-firqah yang menyimpang, di antara firqah-firqah yang sesat. Firqah adalah kelompok atau golongan, aliran atau pemahaman yang menyimpang dari pemahaman para sahabat. Mereka, firqah-firqah ini atau aliran ini, mempunyai prinsip dan kaidah dalam beragama yang berbeda dengan prinsip akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah merupakan ahlul wasat, pertengahan di antara kelompok-kelompok yang sesat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula telah kami jadikan kamu umat Islam umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ahlus Sunnah adalah pertengahan di antara firqah-firqah golongan yang sesat. Menurut penjelasan Imam Abdullah Ibn Mubarak dan Yusuf Al-Asbat, firqah-firqah yang binasa sesat ada banyak, tapi sumber perpecahan ada 4 golongan. Yang pertama Rafidah, yaitu Syiah. Yang kedua Khawarij. Yang ketiga Qadariyah. Yang keempat Murji'ah. Ini firqah-firqah yang sesat. Rafidah, yaitu Syiah, kemudian Khawarij, Qadariyah, dan Murji'ah. Di sini disebutkan tentang Rafidah. Rafidah adalah aliran yang sesat dan ahlul bid'ah. Asal makna Rafidah itu rafadu, artinya menolak. Salah satu sekte di dalam aliran Syiah, mereka bersikap berlebih-lebihan terhadap Ali dan Ahlul Bait. mereka menyatakan permusuhan terhadap sebagian besar sahabat, khususnya mereka musuh kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Disebut Rafidah karena mereka menolak untuk membantu serta mendukung Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib pada masa kepemimpinan Hisham bin Abdul Malik. Sebabnya karena mereka meminta kepada Zaid supaya menyatakan tidak berpihak kepada Abu Bakar dan Umar, beliau menolak dan tidak mau, sehingga mereka pun menolak untuk mendukungnya. Oleh karena itu mereka akhirnya disebut dengan Rafidah. Itu disebutkan dalam kitab Minhajus Sunnah oleh Syekhul Islam di juz yang pertama yang ditahqiq oleh Dr. Muhammad Rashid Salim, dan juga dalam Maqalatul Islamiyyin juz yang pertama oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian yang kedua yaitu Khawarij. Khawarij adalah aliran yang sesat dan ahlul bid'ah, berasal dari kata-kata kharaja. Kharaja artinya keluar. Suatu aliran yang menyempal dari agama Islam, dan mereka keluar dari imam-imam pilihan kaum muslimin. Bahkan mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah serta para pendukung keduanya. Mereka Khawarij disebut demikian karena menyatakan keluar dari kepemimpinan Ali radhiyallahu an setelah peristiwa Siffin, perang Siffin. Jadi antara Ali dan Muawiyah. Prinsip Khawarij yang paling mendasar adalah tiga. Prinsip Khawarij yang paling mendasar adalah tiga. Yang mereka telah menyimpang, sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Yang pertama, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan dua hakim radhiyallahu anhum ajma'in. Yang kedua, prinsip Khawarij wajib keluar berontak dari penguasa yang zalim. Yang ketiga, prinsip Khawarij pelaku dosa besar adalah kafir dan di akhirat kekal dalam neraka. Ini prinsip Khawarij, berbeda dengan Ahli Sunnah. Jadi menurut Khawarij, orang yang berbuat dosa besar kafir. Tapi menurut Ahli Sunnah tidak dikafirkan. Kemudian selanjutnya, golongan yang sesat lagi yang lain. Karena ini empat, yang pokok itu empat, nanti bercabang. Jadi yang pertama Syiah Rafidah, yang kedua Khawarij, yang ketiga Qadariyah. Qadariyah adalah aliran sesat dan termasuk ahlul bid'ah, berasal dari kata-kata qadar, artinya ketentuan Allah. Aliran ini tidak mengakui adanya qadar dan mengatakan manusialah yang menentukan nasibnya sendiri dan dialah yang membuat perbuatannya, terlepas dari qadrat dan iradat ilahi. Termasuk dalam aliran ini adalah Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah mempunyai pandangan yang sama. Ini disebutkan dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Farqu Bainal Firaq oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian juga Al-Milal wa Nihal Syarastani. Pandangan Ahlu Sunnah tentang perbuatan hamba berbeda dengan Qadariyah dan Mu'tazilah. Ahlu Sunnah mengatakan bahwa perbuatan hamba adalah ciptaan Allah secara hakiki. Yang kedua, yang melaksanakan perbuatan adalah hamba itu sendiri secara hakiki yang berbuat. Yang ketiga, seorang hamba mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk melaksanakan perbuatannya secara hakiki dan mempunyai pengaruh atas terjadinya perbuatan tersebut. Dan Allah lah yang memberi kemampuan kepada mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Ini bisa dilihat dalam kitab Wasatiyah Ahlu Sunnah Bainal Firaq dan dalam kitab Minhajus Sunnah. Kemudian aliran yang keempat yang sesat yaitu Murji'ah. Murji'ah adalah aliran yang sesat dan termasuk ahlul bid'ah, berasal dari kata-kata irja, artinya pengakhiran. Sebab mereka mengakhirkan amal dari iman Mereka mengatakan suatu dosa tidak berbahaya selama ada iman, sebagaimana suatu ketaatan tidak berguna selama ada kekafiran. Menurut mereka, amal tidak termasuk dalam kriteria iman, serta menurut mereka iman tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Ini disebutkan oleh Syekh Rastani dalam kitabnya Al-Milal wa Nihah dan dalam Wasatiyah Ahli Sunnah. Ini penjelasan tentang empat aliran yang sesat yang kemudian berkembang menjadi sekte-sekte yang lain dan firqah-firqah yang lain yang semakin banyak. Ahli Sunnah pertengahan di antara semua firqah yang sesat. Makanya dikatakan Ahli Sunnah Ahlul Wasat. Orang-orang yang pertengahan dan orang-orang yang adil. Berbeda dengan firqah-firqah yang sesat. Jadi Ahlu Sunnah itu tidak gulu, tidak ifrat, tidak berlebih-lebihan, dan tidak juga tafrit. Tidak menyanyiakan. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu halaman 211, prinsip Ahlu Sunnah tentang din dan iman. Jadi Ahlu Sunnah meyakini bahwa din dan iman adalah ucapan dan pengamalan. Perkataan hati dan lisan, amal hati, lisan dan anggota tubuh. Iman itu bertambah karena ketaatan dan berkurang karena perbuatan dosa dan maksiat. Ini prinsip Ahlus Sunnah tentang iman ini panjang ya. Jadi iman meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Amal perbuatan dengan keseluruhan jenisnya meliputi amal hati, amal anggota badan dan termasuk hakikat iman. Kemudian iman memiliki cabang-cabang dan tingkatan-tingkatan. Sebagian diantaranya kalau ditinggalkan menjadikan seorang itu kufur. Sebagian yang lain kalau ditinggalkan akan kehilangan kesempatan memperoleh pahala. Dan sebagian yang lain kalau ditinggalkan akan menyia-nyiakan ganjaran. Artinya maksudnya hilang ganjaran itu. Kemudian iman bertambah dengan ketaatan hingga mencapai kesempurnaan. Dan dapat berkurang karena kemaksiatan hingga sirna dan tidak ada tersisa sedikit pun juga. Ini penjelasan tentang masalah iman. Dan Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan Ahlul Qiblah secara mutlak dengan sebab perbuatan maksiat dan dosa besar yang mereka lakukan. Berbeda dengan Khawarij. Kalau Khawarij orang yang berbuat dosa kafir. Sedangkan Ahlus Sunnah tidak. Tidak dikafirkan. Ahlus Sunnah tidak mencabut nama iman secara keseluruhan dan orang Islam yang fasik dalam agama ini tidak dihukuminya kekal dalam neraka. Artinya Ahlus Sunnah tidak menghukumi orang yang fasik itu kekal dalam neraka. Sebagaimana dikatakan oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi Khawarij dan Mu'tazilah berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar itu dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini pendapat dari Khawarij dan Mu'tazilah. Tapi Ahlus Sunnah mengatakan tidak kekal dalam neraka. Selama masih ada sebelah darah iman, mereka nanti akan keluar dari api neraka. Dengan dasar hadis Nabi SAW, syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Syafa'atku akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Ya, satu lagi. Setelah itu tanya jawab. Yang terakhir yaitu tentang masalah tasfiyah dan tarbiyah. Halaman 398. Jadi Ahlus Sunnah senantiasa melakukan tasfiyah dan tarbiyah sebagai kata kunci bagi kembalinya kemuliaan Islam. Jadi jalan untuk mencapai kemuliaan Islam ya harus ada tasfiyah dan tarbiyah. Jadi para ulama telah sepakat bahwa kehinaan kaum muslimin terbelakangnya kaum muslimin itu disebabkan yang pertama karena kejahilan atau kebodohan kaum muslimin terhadap Islam. Umumnya umat Islam ini jahil tentang agama. Siapa saja orangnya. apakah dia orang kaya, orang miskin, dia sebagai orang tua, dia sebagai anak, dia sebagai atasan, dia sebagai bawahan, dia sebagai dosen, dia sebagai mahasiswa, umumnya banyak yang bodoh dan jahil tentang agama. Jahil. Maka umat Islam ini mundur. Ahlussunnah selalu mengajak umat Islam ini untuk berilmu. Sedangkan ahlul bidah, mereka menjauhkan manusia dari ilmu. Jadi mereka banyak yang tahu tentang ilmu yang sifatnya kifayah, pengetahuan umum mereka tahu, tapi tentang agama mereka tidak tahu. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang kehidupan dunia, tapi mereka lalai tentang akhirat. Tahu tentang dunia, tahu tentang teknologi mereka tahu, tapi akhirat mereka lalai. Tentang tauhid mereka tidak tahu, tentang wudhu tidak tahu, tentang sholat mereka tidak tahu. Jadi untuk masalah keduniaan mereka tahu, tapi untuk akhirat mereka lalai. Jadi sebab kemunduran umat Islam, hancurnya umat Islam karena kebodohan tentang agama ini. Kemudian sebab yang kedua, mayoritas kaum muslimin yang mengetahui hukum-hukum Islam yang berkaitan tentang berbagai kepentingan mereka, mereka meremehkan, menggampangkan, menyanyiakan, dan mereka tidak mengamalkannya. Ya, mereka tahu tapi mereka tidak mengamalkan. Maka jalan untuk mencapai kemuliaan Islam, Ahlus Sunnah selalu mengajak umat Islam ini untuk maju, untuk mencapai kemuliaan. Dan kemuliaan Islam ini dengan ilmu, dan terus melaksanakan tasfiyah dan tarbiyah. Yang dimaksud dengan tasfiyah yaitu pemurnian, adalah pemurnian akidah Islam dari suatu yang tidak dikenal dan telah menyusup masuk ke dalamnya, seperti kesyirikan, pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah atau pentakwilan, penolakan hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan akidah dan yang lainnya, pemurnian ibadah dari berbagai macam bid'ah yang telah mengotori kesucian dan kesempurnaan agama Islam, pemurnian fikih Islam dari berbagai bentuk ijtihad yang keliru dan menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, serta pembebasan akal dari pengaruh-pengaruh taklid dan kegelapan sikap fanatisme. Kemudian pemurnian kitab-kitab tafsir Al-Quran, fikih dan kitab yang lainnya dari hadis-hadis yang lemah dan palsu. Ini tasfiyah. Ahlus Sunnah selalu melakukan tasfiyah. Kemudian kewajiban yang kedua, tarbiyah. Tarbiyah adalah pembinaan generasi muslim di atas Islam yang telah dibersihkan dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, dengan sebuah pembinaan secara islami yang benar sejak usia dini, tanpa terpengaruh oleh pendidikan ala barat yang kafir. Dan tidak diragukan lagi bahwa upaya untuk mewujudkan kedua kewajiban ini memerlukan dan menuntut kesungguhan yang memadai, saling bahu-membahu antara kaum muslimin seluruhnya dengan penuh keikhlasan, baik secara kolektif maupun individu. Jadi ini tentang tasfiyah dan tarbiyah harus selalu ada. Kaum muslimin akan dimuliakan oleh Allah apabila kita selalu berdakwah, apabila kita selalu menuntut ilmu, mengamalkannya dan mendakwakan. Dan prinsip tasfiyah dan tarbiyah ini tidak boleh tinggal. Sebab umat Islam dihinakan oleh Allah SWT disebabkan karena mereka jauh dari agama. Mereka meninggalkan agama Islam ini. Maka mereka harus kembali ke agama Islam. Yang pertama kali mereka harus belajar tentang akidah yang benar, pemahaman yang benar, manhaj yang benar. Mereka harus belajar tentang tauhid, bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Kemudian juga belajar prinsip-prinsip akidah yang lainnya. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan buku yang saya tulis ini antum bisa baca kembali, baca ulang tentang poin-poinnya, untuk baca telaah lagi, dan kalau ada yang kurang jelas antum tanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. usahakan pertanyaan yang berkaitan dengan materi lebih dahulu, baru setelah itu materi yang sifatnya umum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Beberapa pertanyaan yang masuk dalam kajian syarah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah pada hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Sya'ban 1425 Hijriah atau tanggal 9 Oktober 2004 di Masjid Ukhuwah Islamiyah di Universitas Indonesia Depok ini. Pertanyaan yang masuk, yang pertama, bagaimana tujuan kita beribadah yang sebenarnya kepada Allah? Apakah mengharapkan pahala atau mengharapkan surganya? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Dan dalam ibadah ada tiga unsur rukun dalam ibadah. Yang pertama yaitu ada kecintaan kepada Allah.